berubah. Cuma ada kebencian kini. Mengapa ku dipaksa untuk memihak? Bukankah kita semua sadar? Tidakkah ada jalan yang lebih baik? Tapi anak-anakmu perhatikan kami. Kami tak cukup kuat untuk semua ini. Kami anak-anakmu dan tolonglah kami. Dan kami inginkannya semuanya kembali. Semuanya pergi saat ku butuh bersandar. Semua berteriak di saat yang ku butuh hanya zaman. Sekarang ku tak bisa bedakan ini rumah atau gak ini neraka. Ku duduk di sini menangis, ku tutup telinga mengapa masih terdengar. Kami anak-anakmu perhatikan kami. Kami tak cukup kuat untuk semua ini. Kami anak-anakmu dan tolonglah kami. Dan kami inginkannya semuanya kembali. Mengapa masih terdengar?